السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي رحماني ورحمكم الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى mempertemukan kita kembali pada malam hari ini, dan insya Allah seperti yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu, kita akan memulai kajian kitab yang baru, Qatful Janajani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhajjiz Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafizallahu Ta'ala. Ya, insya Allah kita akan mengkaji ya kitab ini, Qatful Janajani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajar Hafizallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah sebetulnya kitab ini sudah kita pernah kaji di Masjid Darul Hijrah ST Ali bin Abi Thalib. Namun insyaallah karena pentingnya kitab ini, dan insyaallah ini juga terus terang dalam rangka kecintaan anak pribadi kepada beliau Hafizallahu Ta'ala, dan juga kita telah membacakan, mengajarkan kitab beliau yang lain ya dalam masalah hadis, yaitu Fathul Qawil Matin Syarhu Al-Arba'in wa Tatimatul Khamsin, atau Syarah Hadis Arba'in Nawiyah ya. Dan juga dua kali kita kaji, dulu pernah kita mengkaji bersama mahasiswa ya, dulu setiap hari Ahad ada kajian di Masjid Keputih, namun kepada Allah kita diusir oleh sebagian orang yang memang hasad, itulah ciri orang hasad, suka ngusir kajian-kajian kita. Kemudian setelah habis khatam kitab tersebut, kita kaji lagi kitab itu di Masjid Klampis, di rumahnya Bu Eni. Sampai hari ini atau sampai detik ini sudah kita habiskan 48 hadis, tinggal 2 hadis lagi. Setiap Ahad ketiga di Klampis di rumah Bu Eni, insyaallah tinggal 2 hadis lagi. Ini juga dalam rangka kecintaan kita kepada beliau sebagai warisan ulama hadis pada zaman ini. Dan juga ini juga kita akan kaji 2 kali lagi, Qatful Janajani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ditulis oleh beliau Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar Hafizallahu Ta'ala. Namun seperti biasanya, tak kenal maka tak sayang, perlu kiranya untuk kita membacakan sedikit biografi beliau yang beliau tulis sendiri dalam majmu' atau dalam kumpulan kitab-kitab beliau. Jadi kitab-kitab beliau itu dikumpulkan dalam 7 jilid seperti ini. Ini jilid yang pertama, Kutub Warasail Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar. Di sini beliau menulis sendiri biografi beliau, dan insya Allah kita akan tambahkan sedikit-sedikit dari yang lain. Akan tapi ini yang perlu kita baca agar kita tahu betul bagaimana latar belakang beliau. Ini juga dalam rangka melaksanakan ucapan ulama salaf, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa Anda mengambil ilmu agama tersebut. Ini perlu kita tahu siapa Syekh Abdul Hasan Abbad yang kita akan menimba ilmu dari kitab beliau tersebut. Langsung saja kita baca kata beliau, hafizallahu ta'ala, ana Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Hamad bin Utsman Ali Badr. Ya, nama lengkap beliau Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin. Ya, nama kakek beliau juga sama dengan beliau, bin Abdullah bin Hamad bin Utsman Ali Badr. Wa usratu Ali Badr min Ali Jalas min Anza ehdal qabail al-Adnaniya wa ummi ibnatu ammi abi. Ya, disebutkan di sini beliau silsilahnya dari kabilah Adnaniya, ya. Kemudian ibunda beliau adalah ibnatu ammi abi. Ya, ibunda beliau itu adalah sepupu dari ayah beliau sendiri. Ini kalau di kalangan Arab suatu yang biasa, ya, sepupu kawin dengan sepupu. Ya, kalau di Jawa kayaknya apa? Haram. Ya, dan itu dampak negatifnya banyak. Ya, karena menganggap haram menikah antar sepupu, maka mereka seperti saudara. Ya, perempuan dan laki tidak ada batasan. Seperti apa? Saudara, padahal dalam Islam mereka bukan apa? Mahram. Ya, maka ini ada adat orang Arab yang lebih baik daripada adat orang Jawa. Ya, dalam kaidah Islam hal ini dibolehkan karena antar sepupu bukan mahram. Kemudian disebutkan di sini nama paman beliau Sulaiman bin Abdullah bin Hamad bin Usman Ali Badr. Wal jaddu tsani Abdullah laqabuhu Abbad. Kenapa beliau dikenal dengan Abdul Muhsin Al-Abbad? Al-Abbad itu adalah gelar bagi kakek beliau yang kedua. Tadi nama beliau adalah Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin bin Abdullah. Ya, Abdullah inilah kakek beliau yang kedua yang digelari dengan apa? Al-Abbad. Maka gelar itu terus menempel dalam diri keluarga beliau. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, beliau lebih dikenal dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau pula yang memiliki putra yang sering datang ke negeri kita Indonesia, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Wa qali suhira bin isba ilai ba'du awladihi. Kemudian uritu akibat salatil isya min lailatil ahad al muwafiq as-salis min syahr ramadan. Beliau dilahirkan setelah salat isya di malam ahad, tepatnya tanggal 3 Ramadan tahun 1353. Ya. Sekali lagi, beliau lahir malam ahad setelah salat isya tanggal 3 Ramadan tahun 1353. Kalau kita hitung sampai sekarang ini usia beliau berapa sekarang? Sekarang berapa? 1437 Hijriah. Berapa kurang lebih? Hah? Yang betul. Hah? Enggak. Banyak sekali. 37 dikurangi 1353. Berapa? 84. Ya, ini lupa matematikanya. Kalau hitung-hitungan tahun lupa, kalau uang. Ya, beliau sampai sekarang menurut perhitungan Hijriah usia beliau 84 tahun. Dan beliau masih alhamdulillah insyaallah sehat walafiat, meskipun karena usia yang beliau sudah begitu lanjut, banyak kita lihat dari YouTube beliau sudah pakai kursi roda. Kalau dulu waktu kita di sana beliau masih bisa berjalan sendiri. Beliau terlahir di Madinati Zulfi, di kota Zulfi di dekat Riyadh. Wahyataqa syamala Madinati Riyadh, di sebelah utara kota Riyadh. Kemudian ta'allamtul qira'ah wal kitabah fil kuttab inda asatidah kiram. Kata beliau, aku belajar baca tulis di al-kuttab. Kalau kuttab seperti sekarang ini mungkin TPA. Dari berbagai al-asatidah. Disebutkan nama ustaz-ustaz beliau, hum Abdullah bin Ahmad ibn al-Mani', summa Zaid bin Muhammad al-Munifi wa Abdurrahman wa Abdullah bin Abdurrahman al-Ghayth. Alladhi atamtu indahu qira'atul Qur'an. Kata beliau, beliau mengkhatamkan Al-Quran tentunya dengan hafalannya dari ustaz-ustaz tersebut. Summa qala ar-Rumi wa indama usisat awwalu madrasah ibtidaiyah fi Zulfi am alaf 368 iltahaqtu biha fi sanati tsalitsah al-ibtidaiyah. Ketika dibukanya sekolah ibtidaiyah di kota tersebut pertama kali tahun 1368, beliau masuk langsung kelas 3. Wa fi asna'i dirasati ibtidaiyah darastu 'ala Syekh Hamdan bin Ahmad Al-Batil fi Rahabiyah fil Faraid. Ketika waktu SD tersebut, beliau di samping belajar di kelas di sekolah, beliau juga mulazamah belajar mungkin di masjid atau di tempat lain-lainnya dengan Syekh Hamdan bin Ahmad Al-Batil tentang Ar-Rahabiyah fil Faraid. Belajar faraid pada waktu masih SD. Sekarang antum yang sudah umur 60 tahun, pernah belajar faraid enggak? Warisan enggak? Ini adalah para ulama. Itulah bedanya kita dengan para ulama. Sudah jauh dibandingkan kita sejak usia dini. Wal ajrumiyah fil nahwi. Beliau pada waktu SD sudah belajar kitab ajrumiyah pada bab nahwu atau pelajaran nahwu. Ba'da atmamtu idrasa ibtidaiyah am iltahaqtu fil amil ladhi yalih bimadriyat al-ilmi. Setelah lulus SD, beliau melanjutkan di tingkat mahad al-ilmi di Riyadh. Ini adalah salah satu sekolah seperti mungkin mahad-mahad yang ada. Summa bi kulliyati syari'ah di Riyadh. Kemudian beliau menempuh studi di kuliah syariat di Riyadh. Wa asna'i sana nihaiyah fil kuliah uyintum mudarisan fi mahad Buraidah al-ilmi. Sebelum beliau lulus dari kuliah syariah di Riyadh, beliau diutus, ditunjuk menjadi guru di Ma'had Buraidah. Buraidah dekat dengan, masih dengan Riyadh. Ini tahun-tahunnya kita tinggalkan saja. Wa fi nihayatil amil dirasi utu ila Riyadh li ada imtihan aniyai fil kuliah. Pada tahun terakhir kuliah beliau, beliau kembali ke Riyadh untuk melaksanakan ujian akhir. Fakramani Allah bi an kuntu al awal baina zumala'i al baligh adaduhum 80 khirijan. Dan kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dengan menjadikan aku juara pertama atau ranking pertama di antara 80 teman-temanku. Ini bukan kesombongan beliau, namun ini dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama. Dari awalnya sudah kelihatan canggih, sudah menjadi ranking pertama di antara 80 alumni kuliah syariah di Riyadh tersebut. Yumatsiluna al-fawja ar-rabi min khirijil kuliah syariah kama kuntul awal aidan fi sanawati naqli salat fil kuliah. Kata beliau, mulai dari tahun pertama kuliah sampai lulus, beliau tetap ranking pertama. Mungkin antum ada di sini juga tapi dalam urusan dunia ini beda. Wa fil husul ala syahadati sanawiyah min madriyat al-ilmi. Beliau juga ketika di SMA sanawiyah, kalau di sini sanawiyah itu aliyah. Ini terlalu berlebihan. Ali itu tingkat tinggi kalau di Saudi Arabia. Al-Ali itu artinya sudah kuliah. Kalau di sana, As-Sanawiyah SMA. Beliau juga pada waktu SMA ranking pertama terus. Amil tu mudarisan fi Mahad Riyadh al-Ilmi. Beliau mengajar di Mahad Riyadh al-Ilmi. Wa fi dirasati fi Mahad Riyadh wa kuliah syariah darastu ala masyaikh fudola. Ketika beliau di Mahad Riyadh dan di kuliah syariah, disambil sekali lagi, inilah salah satu metode para ulama tidak mencukupkan diri dengan satu guru saja, namun menimba ilmu dari berbagai macam guru. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Beliau selain menimba ilmu di sekolah formal, beliau juga belajar informal di antara masyayikh al-fudhala yang mulia. Yang paling abrazuhum, yang paling terkenal adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi salah satu guru Syekh Abdul Aziz adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian guru beliau yang lain, Syekh Muhammad Al-Amin Asyinqiti. Ya. Terkenal dengan apa? Ulama apa? Fikih hadis atau apa? Ulama at-tafsir. Siapa yang tahu nama kitabnya? Hah? Adwa'ul Bayan. Ya, salah satu ahli tafsir zaman ini. Ya, yang sudah meninggal dunia tentunya rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Al-Amin Asyinqiti, wa Syekh Abdul Razzaq Afifi, wa Syekh Abdul Rahman Al-Ifriqi, wa Syekh Abdullah bin Saleh Al-Khalifi rahimahullah ta'ala. Ini diantara guru-guru besar beliau yang terkenal. Ya. Dan kalau kita duduk di majlis beliau yang sering disebutkan namanya, ya, dengan sebutan Syekhi guruku, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad Al-Amin Asyinqiti. Itu sering kalau kita, ya, duduk bersama beliau tiap hari rata sering kita dengarkan beliau menyebutkan Syekhi guruku, yaitu Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Al-Amin Asyinqiti rahimahumullah ta'ala. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kebesaran beliau. Kenapa? Guru-guru beliau sangat luar biasa. Ahli hadis, yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ahli tafsir, Syekh Muhammad Amin Asyinqiti. Maka tuallah sang murid yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai ulama, di antaranya ulama ahli al-hadis. Meskipun ini beda, ya, sudah sering kita sampaikan, jangan kita tertipu kalau ada yang mengatakan si fulan muridnya guru-guru besar tersebut, Syekh Abdul bin Baz, Syekh Al-Albani dan sebagainya. Kita lihat bagaimana keilmuannya. Karena kita lihat di sebagian biografi sebagian ustaz yang muncul di internet, oh masya Allah luar biasa, kalah Syekh Abdul Abad. Oh gurunya disebutkan semua yang besar-besar, namun orangnya al-fitnah. Ini sekali lagi tidak layak untuk mengatakan dia sebagai apa, murid guru-guru tersebut. Maka kita jangan tertipu. Lihat bagaimana akidahnya, lihat keilmuannya. Karena terkadang antara guru dengan murid ada apa, perbedaan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Kalau kita lihat yang seperti yang sudah kita sampaikan dahulu, bagaimana pendiri kelompok Mu'tazilah, siapa yang namanya? Wasil bin Atha. Gurunya siapa? Hasan al-Basri. Tidak menjamin guru besar muridnya juga ikut apa? Besar, tergantung apa? Muridnya. Kadang ada murid yang kurang ajar, ada muridnya yang hasad, ada muridnya yang na'udzubillah min dalik, bermacam macam. Maka jangan kita apa? Tertipu terlebih dahulu. Contohnya dulu di Al-Amin ini sempat ada penyusup di tengah-tengah kita, mendengarkan ceramah kita, kemudian dilaporkan ke bosnya, kemudian dibantah sama bosnya, disampaikan di sini pertanyaannya, kita jawab lagi. Alhamdulillah sudah apa? Sudah tiada, alhamdulillah. Insya Allah seperti itu, benalu-benalu itu ada. Namun insya Allah wa amazzabadu fayadhhabu jufa. Adapun benalu, bui-bui itu akan cepat apa? Menyingkir. Dan di alam ini berapa kali terjadi seperti itu. Memang biasa sunatullah ada apa? Penfilteran, disaring, diayak. Yang jelek, yang busuk akan apa? Akan keluar. Ini sekali lagi salah satu apa? Contoh Syekh Abdul Muhsin Abbad. Kita ikut kajian beliau alhamdulillah selama 5 tahun, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Di tengah-tengah kajian terkadang ada orang-orang yang ikut rajin, akan tapi apa? Tidak suka dengan fatwa-fatwanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu contoh, sekarang murid enggak sama dengan apa? Gurunya. Contoh yang dulu pernah kita sampaikan di sini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menfatwakan kalau bisa Usama bin Laden itu menyerahkan diri ke Amerika. Agar apa? Amerika tidak membombardir Afghanistan. Spontan yang duduk di samping saya, padahal dia rajin tiap hari datang ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dia mengatakan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad la ya'riful waqi'. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu tidak tahu fakta. Ini apa? Secara spontan. Karena apa? Hatinya memang enggak cocok dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Namun enggak tahu kalau dipaksa datang ke kajian beliau. Memang inilah keajaiban dunia. Datang namun bukan untuk menimba ilmu, namun untuk apa tadi? Mengomentari ada memang hatinya tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Yang kelima, wa indama unsyiatil jami'atul islamiyah bil madinah al munawwarah akramani Allah fakuntu bainal ladina waqa alaihim ikhtiyaru samaati Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh lil amal fiha mudarisan. Ketika didirikannya Universitas Islam Madinah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan diriku dengan menjadikan diriku sebagai guru pengajar dosen di Universitas Islam Al-Madinah, yang mana pendirinya yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini mufti Saudi Arabia sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, dan rektor pertama di Universitas Islam Madinah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau memilih Syekh Hussein Abbad untuk menjadi dosen di Universitas Islam Al-Madinah. Wa kanat awwala kuliyatin unsyiat fiha kuliyatus syariah allati bada'at ad-dirasa fiha yaumal ahad. Awal kali didirikan Jami'ah Islamiyah, pertama kali yang ada hanyalah Fakultas Syariah, yang mana pelajarannya dimulai hari Al-Ahad. Sana itu hari, kalau yang dulu kita pernah alami, hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, weekendnya Kamis dan Jumat. Ya. Jadi kalau dulu pada waktu Syekh Abdul Abbas itu mulainya hari Ahad. Ya bisa jadi mungkin Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mungkin Jumat Sabtunya libur. Wa kana min fadlillah alayya an kuntu awwala man alqa darsan fi dzalikal yaum. Dan kata beliau, di antara keutamaan Allah yang Allah berikan kepadaku, kata beliau, yaitu aku termasuk orang pertama kali atau dosen pertama kali yang memberikan pelajaran di kuliah Asyariah. Masih ada satu fakultas. Kalau sekarang ada berapa fakultas? Kalau kita sebut Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin yang ana keluar dari situ. Kemudian yang kedua, ketiga, kuliah Quran, kuliah Hadis, kuliah Bahasa. Itu namanya Bahasa Arab, bukan Bahasa Inggris, Bahasa Arab. Ini awal kali kuliah Syariah yang ada. Wa min dzalika tarikh wa hatal an wa ana a'mal mudarrisan fiha. Sejak tahun tersebut, tahun 1381. Jadi didirikan Jami'ah Islamiyah sekitar tahun 1381 Hijriah. Sejak itu sampai beliau menulis tulisan ini tahun 1427, beliau masih menjadi dosen di kuliah Asy-Syariah. Pada waktu ana di sana, kalau mau ana ceritakan juga sedikit, ana keluaran Jami'ah Islamiyah tahun 2004. Ana masuk tahun 1999. Beliau masih ngajar di kuliah Asy-Syariah saja, ngajar At-Tauhid pada waktu itu. Yang sempat diajar oleh beliau Al-Ustaz Imam Wahyudi rahimahullah ta'ala. Kemudian tahun 2003 ana lulus kuliah Dakwah dan Usuluddin, kemudian lanjut kepada Diploma Dakwah. Satu tahun, tahun 2004 ana keluar dari Diploma Dakwah. Beliau masih mengajar di Jami'ah Al-Islamiyah. Artinya beliau meskipun sebetulnya sudah pensiun waktu itu, namun tetap ingin berkhidmat kepada dakwah, kepada at-ta'lim. Tidak pernah meninggalkan dakwah wa at-ta'lim. Padahal sebetulnya sudah pensiun beliau itu, namun beliau ingin tetap menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Wa qad amdaitu fi tahdits bil jami'ati islamiyah sittatan wa arba'ina aman. Kalau sekitar ini 1417 tahun yang lalu, beliau sudah mengajar di Universitas Madinah selama 46 tahun. Di sini banyak kan dosen, ada yang mengajar sampai 46 tahun. Apalagi ditambah 10 tahun lagi. Tapi kurang lebih 50 tahunan beliau mengajar di Universitas Islam Madinah. Separuh lebih usia beliau untuk berkhidmat dalam dakwah wa ta'lim. Kemudian wafi pada tahun atau tanggal 30 bulan 7 1393, uyintu naiban li raisil jamiatil islamiyah. Pada tahun 1393 beliau diangkat menjadi wakil rektor Universitas Islam Madinah. Ikhtarani al-Malik Faisal rahimallahu taala li hadzal mansib. Ya, aku dipilih oleh Raja Faisal pada waktu itu. Wa kuntu ada salasa rasahahum samatu Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz raisal jamiah fi dzalikal waqt. Ya, aku termasuk salah satu dari tiga orang yang diajukan namanya oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk menjadi wakil rektor. Wa qad yakunu hadzal ikhtiyar likauni a'mal fil jamiatil islamiyah. Hal ini dikarenakan beliau memang dari awal sudah menjadi pegawai atau dosen di Universitas Islam Madinah. Wa baqitu fi hadzal mansib ila beliau menjabat sebagai wakil rektor Universitas Madinah 6 tahun, dari tahun 1393 sampai 1399 beliau menjadi wakil rektor Universitas Madinah. Haitsu u'fitu minhu ba'da ilhamini. Yang mana beliau sebetulnya ingin untuk apa? Mention dini misalnya. Namun beliau apa? Tidak diperkenankan. Wa fi sanatain ulayain min hadis sanawat asid kuntul mas'ul asani fiha. 6 tahun itulah aku menjadi wakil rektor atau orang kedua di Universitas Islam Madinah setelah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wa ba'da intiqal samati Syekh Abdul Aziz bin Baz ila ri'asati idaratil buwas wal ilmiyah wal ifta kuntul mas'ul al-awwal. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz ditarik ke Riyadh untuk menjadi mufti, untuk menjadi kepala atau ketua ulama besar Saudi Arabia, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz diangkat menjadi rektor Universitas Islam Al-Madinah. Dan di sini kita ketahui bagaimana kedekatan beliau dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai sang guru. Wa khilala hadhihi al-aqwam asitta lam atakhalla an iqa'il idartain usbu'iyain fi sanatir rabi' min kulli syari'ah. Meskipun beliau menjadi rektor, tetap beliau mengajar di kuliah asy-syari'ah. Darsain usbu'iyain, beliau mengajar 2 jam setiap minggunya. Ini sekali lagi mungkin jarang rektor mengajar. Namun ini semuanya karena apa? Ghirah beliau, semangat beliau untuk menjadi al-mudari sampai usia yang sangat amat tua. Wa bi fadlillah azza wa jalla thumma bil juhudil mazdulah min samati Syekh Abdul Aziz Baz wa min tahaqqaqa fi hadhihi al-fatra insha qismi dilasa ulia fil jami'ati limanhi darajati al-magister wa doktora. Dikarenakan karena dari Allah, kemudian karena jasa Syekh Abdul Aziz bin Baz bersama beliau, didirikanlah S2 Magister dan Doktoral di Jami'ah Islamiyah. Wa insya kuliatil Quran, kemudian didirikan lagi kuliah Al-Quran, kuliah Al-Hadis Syarif, dan kuliah Bahasa Arab. Kemudian terusnya apa? Terakhir kuliah Dakwah Usuluddin. Wa unsiat matabi al-jami'ah, dan didirikan percetakan penerbitan jami'ah atau Universitas Islam Madinah. Badatu bitadris fil Masjid Nabawi fi Syahrin Muharram. Aku memulai mengajar di Masjid An-Nabawi. Beliau merangkap sebagai dosen di Universitas Islam Madinah, dan ba'da maghrib setiap harinya beliau mengajar di Masjid An-Nabawi. Yang mungkin pernah umrah atau haji mungkin pernah duduk di majlis beliau yang mana sangat ramai dengan thullabul ilmi, bahkan yang hadir juga para doktor-doktor, para dakatirah. Beliau mulai mengajar di Masjid Nabawi pada bulan Al-Muharram tahun 1406. Berarti sekarang berapa tahun? 31 tahun lamanya beliau mengajar di Masjid An-Nabawi. Sampai detik ini beliau tetap mengajar di Masjid An-Nabawi. Wa qabla dzalik jarastu fihi fi mawasimil hajj li ta'wiyatil haji al-hujjaj. Beliau sering juga ikut dalam dakwah mengajar pada waktu musim haji. Wa qad aqmatu hatta saifa'an alaf 427. Dan beliau pada tahun 1427 telah mengkhatamkan mengajar kitab-kitab al-hadis. Ini adalah memang spesialis beliau mengajar al-hadis. meskipun beliau juga ahli dalam masalah akidah seperti dalam kitab yang akan kita kaji. Beliau selama 21 tahun ya, beliau selama 21 tahun sejak mengajar di Masjid Nabawi 1406 sampai 1427 beliau telah mengkhatamkan kitab Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim ya, Syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud ya. Alhamdulillah anak kedapatan, artinya menjumpai pelajaran beliau Sunan Abi Dawud meskipun dari pertengahan kitab sholat, alhamdulillah sampai akhir. Kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Salah Sata Arba Jami Tirmidzi, 3/4 dari kitab Tirmidzi. Ini anak sudah lulus dari Universitas Masjid Madinah. Anak hanya mendapati beberapa bab saja dari Sunan At-Tirmidzi. Namun beliau pada tahun 1427 sudah menyelesaikan 5 kitab al-hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, 3/4 dari Sunan At-Tirmidzi. Kurang satu kitab sita, apa itu? Sunan Ibnu Majah. Namun kalau kita hadir di kajian beliau, majlis beliau, sungguh luar biasa keilmuan beliau, maka tidak aneh kalau beliau dikatakan sebagai ahli hadis kota Al-Madinah menurut pengakuan para ulama-ulama yang lainnya. Sudah mungkin kita sampaikan beberapa kali, kalau beliau mengkaji al-hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, beliau mengajarinya memulai dari perawi-perawi atau arwah. Siapa Al-Qa'nabi, siapa itu Sufyan, siapa itu fulan-fulan, dia sebutkan, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud saja, dia itu thiqah terpercaya atau tidak, atau dia dhaif atau tidak, dia sebutkan dengan apa? Hafalan di luar kepala beliau. Dan kalau beliau mengajar, tidak memakai kitab seperti kita ini, ada yang membaca kitab. Namun beliau apa? Hafal. Bukan membaca kitab terjemahan, bukan. Membaca kitab Sunan Abu Dawud Tirmidzi. Ini makanya kita sangat aneh. Ada ustaz enggak bisa bahasa Arab namun ngajar kutubus sittah, setumpuk bukunya Bukhari, Muslim, namun terjemahan. Mana sarahnya? Wallahu a'lam. Dari akal atau dari hawa nafsunya enggak tahu. Namun para ulama seperti ini, Syekh Abdul Abbas ada koreknya yang baca. Ada sana pulang-pulang, kemudian beliau mengulangi, hafal hadis tersebut. Dengan perawi-perawinya juga hafal. Luar biasa. Ini menunjukkan inilah memang ulama ahli al-hadis. Bukan sekadar apa? Mengeluarkan pendapat masalahnya, namun juga hafal apa? Hadis tersebut. Ini sekali lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini tidak mungkin bisa beliau ulangi lagi tanpa apa? Hafalan tersebut. Kemudian watadris benal mali wa isya fi siti layali fil usbu. Beliau mengajar di Masjid Nabawi ba'da maghrib sampai isya 6 hari selama seminggu. Watatawaqqaf ad-dirasa fil utal dirasiyah. Dan pelajaran diliburkan kalau Universitas Islam Madinah libur. Jadi liburan beliau ikut liburannya apa? Universitas Islam Al-Madinah. Karena memang yang hadir banyaknya adalah para mahasiswa Universitas Islam Madinah. Liqauli akhir talaba minat darisin fil jamaat islamiyah. Kata beliau, karena memang banyaknya murid-murid beliau dari mahasiswa Universitas Islam Al-Madinah. Memang kelihatan beda. Di sana Masjid Nabawi, kalau kita pernah ke sana, itu banyak halaqah-halaqah. Namun memang kelihatan halaqah beliau istimewa. Yang hadir kebanyakan adalah para penuntut ilmu agama dari Universitas Islam Madinah. Adapun yang lain banyak orang awam-awam. Seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi misalnya, ada halaqah beliau, namun banyak juga yang hadir. Namun yang hadir kebanyakan dari orang-orang awam. Kemudian awal rihlatin ila kharij li kharij al-Madinah az-Zulfi kanat ila Makkah al-Mukarram li Haji Baitillah al-Haram. Awal kali beliau safar keluar dari kota Madinah atau keluar kota Zulfi tadi, tempat kelahiran beliau, itu pertama kali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tahun 1370 Hijriah. Taliha fi awakhil am alladhi yali ar-rihla ila Riyadh li talabi ilmi fi madriyat al-ilmi. Kemudian yang kedua ke kota Riyadh. Kemudian kata beliau, ladayya dafatiri al-madrasiyah fi mukhtalifil marahil ad-dirasiyah bad'an min sanati salisa al-ibtidaiyah. Coba antum dengarkan sama, camkan, bedakan dengan antum. Ya. Ini sebagai jaminan bagi kita semuanya. Kata beliau, ya, sejak aku belajar di ibtidaiyah SD, aku selalu mempunyai catatan. Ya. Sampai beliau apa? Kuliah. Ya, tetap terkumpul catatan-catatan ilmu beliau. Antum di sini masih ada catatan pengajian kita, bukan SD sudah nggak apa-apa sudah SD. Yang pengajian-pengajian kita, sudah berapa kitab kita khatamkan di masjid Al Amin yang kita cintai ini. Ya, ada nggak masih? Hah? Atau nggak ingat lagi sudah? Ya, makanya kalau ulama dahulu, ya Al Kitabah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, Al Ilmu Saidun wal Kitabatu Qayidu Qayisu Yudaka Bilhibalil Wasiqah. Ilmu itu seperti hewan buruan, ya. Sekali lagi kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti hewan buruan. Sedangkan mencatat itu seperti apa? Tali untuk mengikat hewan buruan tersebut, ya. Qayisu Yudaka Bilhibalil Wasiqah, ikatlah hewan buruan Anda itu dengan apa? Tali yang kuat. Ini mohon maaf, ini kata Imam Syafi'i ya, bukan anak. Anak cuma menukil saja. Agak keras, cuma memang ya penting untuk kita ya renungkan. Kata beliau, "Fa minal hamaqati anta sida ghazalatan wa tatrukaha bainan nasi khaliatan." Termasuk kebodohan, ini kata Imam Syafi'i ya. Anak cuma menerjemahkan, jangan marah. Kata Imam Syafi'i, "Fa minal hamaqati anta sida ghazalatan." Termasuk kebodohan, engkau ya telah mendapatkan hewan buruan berupa kijang, ya. Tasdira ghazalatan, kemudian engkau apa? Biarkan begitu saja lari di tengah-tengah hutan. Ya. Jadi sekali lagi, inilah yang selayaknya dilakukan oleh penuntut agama, biar ilmu itu enggak hilang, enggak lupa, dicatat. Ya, semampunya fattaqullaha masata'tum. Dan itu termasuk sunnah Rasul SAW. Rasul mengatakan qayyil ilma bil kitabah. Dalam arti yang sahih Rasul mengatakan qayyil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Dengan catatan. Maka para ulama dahulu padahal sangat susah mendapatkan alat-alat tulis, namun mereka sangat antusias untuk apa? Menulis. Syekh Al-Albani rahimahullah misalnya, beliau itu kalau menulis bukan di buku yang bagus enggak, ya, kertas-kertas bekas beliau tulis hari-hari. Ya, beliau kumpulkan, beliau ya rapikan lagi kalau dapat apa buku yang bagus. Kita alhamdulillah mendapatkan banyak fasilitas alat tulis. Namun itulah semangat para ulama ilminya masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian kata beliau, awalu kitabin ladayya fi maktabati al-khasa nuskha min kitab al-bulughil maram lil hafidh Najr Asqalani. Kata beliau, kitab pertama yang aku miliki di perpustakaan pribadiku. Ini juga bahan renungan bagi antum. Kalau antum mau menjadi penuntut agama, punya enggak perpustakaan pribadi? Buku-buku agama di sana, bukan koran ya di bahan. Ya. Namun apa? Perpustakaan pribadi. Kata beliau, pertama kali kitab yang ada di perpustakaan pribadiku adalah kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Najr Asqalani rahimahullah ta'ala. Iktana itu qabla dukhulil madrasah ibtidaiyah. Aku punya kitab Bulughul Maram sebelum aku masuk SD. Antum sudah profesor sekarang ini, punya enggak Bulughul Maram? Ya. Nah, wa alaihi khatti bi tarikh, yang mana beliau yang menulis dalam bukunya beliau itu, Bulughul Maram itu tertulis tanggal beliau memiliki buku tersebut 6 bulan 1 1368. Kemudian kata beliau, wa sabaqa an ittala'tu ala araqin mustakhraja min al-internet tashtamil ala idafa ahwalin fi zuhd ilayya la asalaha fil waqi' wala haqiqah. Kata beliau, aku telah meneliti di sebagian tulisan yang ada di internet tentang biografi diriku, yang di situ banyak tambahan-tambahan tentang kezuhudanku, dan itu tidak ada asalnya sama sekali. Ya, kalau kita lihat di internet banyak juga yang menulis biografi beliau. Ya, memang ya luar biasa kalau cerita-ceritanya itu. Cuma kata beliau, tidak ada apa rasanya terlalu berlebihan kata beliau. Wa qailu dzalik qad qafa ma risalahu bi ilmun, dan penulis ayat biografi tersebut itu berlebihan, ya tidak memiliki ilmu tentangnya. Wallahu al-hadi ila sawai as-sabil. Kemudian beliau tutup dengan doa di sini. Ya, mungkin ini biografi dari beliau sendiri, ya beliau tulis sendiri dalam kitab tadi, Kutub Warasail Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, kita tambahkan sedikit dengan pujian para ulama, ya yang enggak mungkin beliau menulis pujian-pujian ulama dalam kitab beliau sendiri, kita nukilkan dari yang lain. Syekh Abdul Muhsin Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa inna nashkuru muhadirana al-ustaz al-fadil al-syeikh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-hadil muhadir al-qayyim al-wasi'ah. Pernah suatu saat al-syeikh Abdul Muhsin Abbad itu berceramah di hadapan sang guru, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, dan Syekh Abdul Aziz mengatakan, kita berterima kasih kepada sang penceramah kita, yaitu Al-Ustaz Al-Fadil Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, atas muhadarah kajian yang sangat berharga ini. Ini adalah pujian sang guru kepada sang murid, menunjukkan bagaimana sang murid memang betul-betul sukses dalam keilmuannya. Kemudian pujian Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhajjiz Hamad Al-Ansari, ini juga termasuk ulama ahli hadis di kota Al-Madinah yang sudah meninggal dunia, juga dosen di Universitas Madinah juga, Al-Syeikh Al-Muhajjiz Hamad Al-Ansari. Beliau mengatakan, inna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ma ra'at aini mislau fil wara. Sesungguhnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak pernah mataku melihat seseorang yang lebih wara daripada beliau. Artinya yang sangat amat takut terhadap hal-hal yang haram, apalagi masalah harta yang haram. Kemudian beliau juga mengatakan, inna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yan bagi an yaktub anhu tarikh. Sesungguhnya sejarah itu selayaknya mencatat tentang jati diri Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala. Kana ya'mal a'malan fil jami'ah tamannaitu law anni katabtuha aw sajjaltuha. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu sangat luar biasa khidmahnya kepada Al-Jami' Islamiyah, sampai kata beliau, alangkah baiknya seandainya aku mencatat semua amal-amal aktivitas kebaikan beliau di Jami'ah Al-Islamiyah. Memang beliau sangat amat berkhidmah kepada dakwah dan ilmu khususnya di Jami'ah Al-Islamiyah. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, kalau tadi Syekh bin Baz Syekh Hamad Al-Ansari telah meninggal dunia, ini yang masih hidup Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kadzalika minal ulama al-barizin alladzina lahum qadamun fi dakwah fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di antara ulama yang sangat amat tersohor, yang sangat amat ketol dalam dakwah, yaitu fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini sekali lagi pujian Syekh Saleh Fauzan terhadap Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Waji'i, ulama negeri Yaman yang juga merupakan muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau masih di Jami'ah Al-Islamiyah. Kata beliau, amal ladina anfa bil akhri anhum wal ladina a'rifuhum fa huwa asy-syekh Abdul Aziz bin Baz hafizahullah ta'ala wa syekh Muhammad bin Salih Al-Thaimin wa syekh Rabi bin Hadi wa syekh Abdul Muhsin Abbad wa syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata Syekh Muqbil bin Hadi yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, adapun ulama-ulama yang aku nasihatkan kalian untuk menimba ilmu dari mereka, yang aku kenal mereka, yaitu yang pertama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salimin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan masih banyak lagi ucapan ulama yang lainnya, diantaranya juga Syekh Ali bin Hasan dan sebagainya dari ulama Yordania banyak sekali memuji Syekh Abdul Muhsin Abbad. Maka tidak perlu lagi ada keraguan tentang akidah beliau, tentang ilmu beliau, tentang manhaj beliau. Insyaallah beliau termasuk ulama Islam wal Jamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau di atas ketaatan kepada Allah, di atas tauhid dan sunnah. Ya, ini sekilas tentang biografi Syekh Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Abbad Al-Badar Hafizullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan bisa kita mengambil ibrah darinya. InsyaAllah mulai Rabu depan kita akan mengkaji kitab Fathul Janajani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani Rahimallahu Ta'ala. Apakah kata-kata Allah memuliakanku seperti yang dijawabkan oleh Syekh Abdul Abbad tadi termasuk bentuk mensucikan diri? Kita katakan tidak. Bahkan itu termasuk apa? Termasuk bentuk tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena apa? Ini keutamaan dari Allah. Allah memuliakanku dengan hal-hal yang baik tersebut. Sebagaimana kalau antum ketika mendapatkan seseorang yang terkena musibah, apa doanya? Dengar tadi? Apa enggak? Tadi betul tidak? Ada yang lain? Ada tahu yang enggak? Kalau kita mendapatkan seorang kena musibah, itu ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bihi wa faddalani ala kathi mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang afani menyelamatkan diriku dari musibah yang menimpamu. Dan Allah faddalani memberikan aku kemuliaan. Itu bukan apa? Bukan mensucikan diri, bahkan termasuk apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan hadis riwayat Imam Ahmad tentang perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir. Roh orang mukmin dijemput malaikat lalu diangkat ke langit, lalu diperlihatkan surga yang dijanjikan, lalu dikembalikan ke bumi dan dipertemukan dengan amal soleh dalam wujud yang baik. Dan orang kafir sebaliknya. Mau dijelaskan hadis tersebut? Wah, insyaAllah. Ini hadisnya panjang lebar, mungkin sekitar 4 halaman kalau tidak salah hadis tersebut. Kalau kita jelaskan panjang lebar, kalau mungkin yang dimaksud adalah sebetulnya jelas ya. Perjalanan roh orang mukmin mulai dari dicabut oleh malakul maut. Kemudian malakul maut ini kalau orang mukmin, malakul maut mencabut nyawa orang tersebut dengan lemah lembut. Kemudian diberikan kepada malaikat-malaikat yang lain. Di sini para ulama mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an ada 3 ayat yang kelihatannya mungkin bertentangan tentang mencabut nyawa tersebut. Dalam ayat Allah mengatakan Allahu yatawafal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa. Ayat yang lain mengatakan qul yatawafakum malakul maut, katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Kemudian dalam ayat yang lain tawafat rusuluna, yang mewafatkan adalah malaikat-malaikat kami. Di situ ada apa? 3 subjek ya. Ada yang mau menjelaskan? Kok kelihatannya bertentangan? Ini mungkin pakai orang orientalis atau orang-orang misionaris untuk menyudutkan Islam. Wah, itu dalam Al-Quran ada kontradiksinya. Dalam ayat dikatakan Allah yang menyabut nyawa. Dalam ayat yang lain dikatakan malakul maut. Dalam ayat yang lain dikatakan para malaikat-malaikat. Maka jawabannya kata para ulama, adapun disandarkannya kepada Allah karena Allah yang memerintah. Allahu yatawafal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa, bukan Allah yang langsung mengambil nyawa orang tersebut. Namun Allah memerintahkan, memerintahkan siapa? Memerintahkan malakul maut. Yang mencabut langsung dari manusia adalah malakul maut yang kata orang namanya Israel. Itu tidak benar. Cukup dengan nama Al-Qur'an malakul maut, malaikat maut. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Bara bin Azib, kemudian malakul maut menyerahkannya kepada malaikat-malaikat yang lain, kemudian dibawa sampai ke orang mukmin sampai ke langit yang ketujuh, kemudian Allah perintahkan untuk apa, diturunkan ke bumi. Kemudian pada waktu itulah ditanya apa oleh malaikat Munkar wan Nakir, man rabbuka man din wa man nabiyyuka wa ma dinu. Kalau dia bisa menjawab di antara nikmat kubur, dia akan didatangi oleh orang yang tampan yang baunya sangat wangi, dan itulah amal salehnya. Allah rubah menjadi bentuk apa? Manusia yang tampan yang menemaninya di alam kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Aku qul hada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.